malam di bulan purnama. Hawanya sejuk menembus di badan. Mari menari bersama-sama, langkah ke kiri dan langkah ke kanan. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Indahnya malam di bulan purnama. Hawanya sejuk menembus di badan. Mari menari bersama-sama, langkah ke kiri dan langkah ke kanan. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Hawanya sejuk menembus di badan. Mari berdendang.